menyerang para dai. Soalnya yang biasa dakwah kan ustaz. Barakallahu. Jadi jangan ya. Walaupun hukum asalnya enggak apa-apa untuk kemaslahatan dakwah, tapi kalau sering-sering itu bablas ya. Nah, apalagi akhwatnya ini masih awam ya. Ini nanti foto profilnya tampilkan, wah bahaya ya, bahaya. Jangan tinggalkan ya. Taklum fasid muqaddam ala salfil maswad. Dakwah itu bisa disampaikan dengan cara yang alai aman ya. Nah, tak harus najam larangan, apalagi yang mendekat-dekati gitu ya. Nah, harus itu. Apalagi yang langsung telepon itu. Ya, dikasihkan istirahat aja siapa apa. Nah, sungguh kata apa ya. Bahaya, bahaya. Sebanyak kasus ya. Dai, ya alusunan, dai alusunan. Ya. Gara-gara sini akhirnya apa? Dia pun tak res, dah, tak pantas jadi dai. Ya, belajar. Apa? Tak dia kok masih contoh yang jelek, ya bahaya. Apakah saya alul bid'ah Ustaz? Enggak, kamu alusunan, tapi bahaya. Bukan kaitannya dengan alusunan atau alul bid'ah ini. Kaitannya sama ket-ketmu itu lagi. Nah, ya. Ya. Terus diamankan ya dia. Nah, serahkan pada pihak yang berwajib. Sebelum tersebar berita ya. Nah, kesana kemari. Tambah merusak nama baiknya. Apakah termasuk hadis di materi pagi tadi, ucapan terbaik pada berzina di tengah jalan, silakan zina di samping tembok sana, yakni usaha pemerintah. Wah, ini salah paham. Maksudnya bukan ucapan terbaik kepada berzina. Orang yang paling baik di antara yang rusak. Itu mengatakan bahwa mbak, mas, zinanya enggak masalah, tapi jangan di jalan di samping. Nah, gitu, ya. Baik. Ini jangan pusing. Ada kata-kata pemerintah. Ya. Masalah lokalisasi WTS dan lain-lain itu. Itu jangan dibahas di sini ya. Nah, nah, mereka punya banyak pertimbangan. Kita tidak sedang mengarah ke sana ya. Jadi saat itu rusak ya. Zina itu dianggap halal biasa ya. Orang yang paling baik saat itu. Nah, itu. Harap itu. Yang tadi itu membolehkan zina, tapi jangan di jalan samping tembok. Nah, jangan bawa-bawa ini ya. Nah, walaupun seandainya termasuk ya, jangan. Ada kata-kata pemerintah itu ada adabnya sendiri. Kalau memang durhaka kepada orang tua itu termasuk tanda kiamat, bagaimana sikap kita? Kita ya mentolerir ya kedurhakaan anak, karena sudah tanda kiamat gimana lagi? Ataukah kita berusaha ke anak tadi supaya tidak durhaka? Ya berusaha lah. Semuanya itu berusaha. Jangan pas ini tanda kiamat pemane. Enggak ya. Sekarang ada yang enggak malu-malu di tengah jalan berzina. Wis tanda kiamat pemane. Terus no. Oh, enggak. Ya enggak kayak gitu maksudnya ya. Itu ya harus diingkari ya. Anak-anak durhaka Nah, maklumlah tandanya kiamat. Ya, karena dia bakal durhaka. Ya, juga kayak gitu maksudnya. Ya, kita harus berusaha untuk apa ini? Supaya anak kita itu jadi baik, tidak durhaka. Musim hujan, bila kita datangi jamaah sholat di masjid, yang afdal tetap jamaah di masjid meski bawa payung atau sholat di rumah, nekat hujan-hujan datangi jamaah di masjid. Kalau hujan deras, sallu fi halikum, sholat di rumah afdal, ya, rukhsah di afdal. Nah, kalau memang memberatkan, ya, nah. Baik. Kalau ke masjid bagaimana? Boleh. Walaupun hujan-hujan enggak apa-apa. Nah, silakan kalau mau. Tapi ada uzur dan rukhsah untuk sholat di rumah. Si puisi tak paham aku puisi tentang kegalauan seorang pemuda. Ya, pemuda yang masih jomblo. Minta jawaban yang berbeda. Mantap mana? Walau tak lebih suap, nah, daripada salah. Mungkin pulang ya. Kalau bikin soal jangan pakai puisi-puisi, itu nggak bingung, nggak paham ya. Apakah Dajjal masih hidup atau telah hidup? Ya, Dajjal itu sudah ada, masih hidup. Nah, barulah kemudian akan keluar di saat yang Allah kehendaki keluarnya, bukan lahir ketika dekat hari kiamat nanti. Tapi sudah ada Dajjal itu. Di mana itu termasuk perkara gaib, ya, yang tidak ditampakkan kepada kita. Nah, tapi Dajjal akan keluar muncul. Saya banyak pertanyaan, tapi ya itu yang bisa saya jawab. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah, dan apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan, itu adalah kekurangan dari saya. Saya bertobat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, yang diberi keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.